بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى ما بعد الإمام النووي رحمه الله membawakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri ismuhu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Tha'labah ibn Ubayd Sa'ad ibn Malik ibn Sinan bin ibn Tha'labah ibn Ubayd ibn Al-Abjar ismuhu Khudrah Al-Abjar ibn Al-Abjar yani Khudrah ibn Auf ibn Al-Harith ابن الخزرج ابن الخزرج سعد ابن مالك ابن سنان ابن ثعلبة ابن عبيد ابن الأبجر ابن خضرة ابن عوف ابن الحارث ابن الخزرج beliau dilahirkan pada tahun 10 sebelum hijrah. Ini 10 tahun sebelum hijrah. Ini qabla hijratin Nabi Muhammad SAW ila Yathrib. Ya'ashri sinin. Ini beliau dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah ke kota Madinah tentunya. Beliau adalah seorang sahabat min sigairis sahabat. Beliau adalah seorang sahabat dari sahabat-sahabat yang kecil ketika itu. Dan ayah beliau, ayah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan yang bernama Malik ibn Sinan, ayah beliau yaitu Malik ibn Sinan juga sahabat Nabi, juga termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayah beliau termasuk dari orang-orang yang gugur di perang Uhud. Nah, ayah beliau yakni Malik bin Sinan termasuk dari orang-orang yang syahid di perang Uhud. Adapun saudara laki-laki dari Abu Sa'id Al-Khudri dari ibunya yang seibu yang bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man Abu Sa'id Al-Khudri ketika terjadinya perang Uhud pada tahun 3 Hijriah beliau berusia 13 tahun. Beliau berusia 13 tahun dan ketika itu ingin ikut bergabung bersama para sahabat yang lainnya bersama ayahnya pada perang Uhud. Akan tetapi Rasulullah SAW melarangnya. Akan tetapi Rasulullah SAW melarang beliau untuk ikut serta di perang Uhud karena usia beliau yang masih muda. Karena usianya yang masih muda. Sigari sinnihi. Adapun beberapa peperangan yang pernah diikuti oleh Abu Sa'id di antaranya adalah perang Khandaq, perang Bani Mustalik, dan yang lainnya. Beliau meninggal dunia, sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri meninggal dunia pada tahun 74 Hijriah. Pada tahun 74 Hijriah. Dan dikuburkan di pekuburan Baqi'. Kalau ingin membaca biografi sahabat Abu Sa'id lebih banyak, sajila dalam kitab Siyar A'lami Nubala. Yang terkait dengan pernah berguru kepada para sahabat Nabi yang senior dan murid-murid beliau dan seterusnya dari apa yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Ini sekilas tentang sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis yang agung ini, hadis yang mulia ini. Yang mana hadis ini banyak memberikan pelajaran berharga bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dahulu pada zaman orang-orang sebelum kalian, yakni di kalangan Bani Israel, ada seorang yang membunuh 99 jiwa. Kemudian orang tersebut menyesal, menyesali perbuatannya sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kemudian orang itu menyesal telah membunuh 99 jiwa. Dan dia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu. Orang yang paling berilmu di muka bumi ketika itu, yakni di kampungnya, di negerinya ketika itu. Dia pun bertanya kepada seseorang, dia ditunjukkan kepada seorang rahib yakni abid, ini seorang ahli ibadah. Dia bertanya kepada rahib tersebut, ahli ibadah tersebut, pendeta, "Hal lahu min taubah?" Apakah dia masih bisa bertobat? Apakah padanya ada taubat? Maka si ahli ibadah tadi menjawab bahwasanya tidak ada. Tidak ada taubat untuknya. Akan tetapi dia menjawab tanpa ilmu. Laisa indahu ilmu. Dia tidak memiliki ilmu, sehingga seketika itu juga si pembunuh tadi membunuhnya. Disebabkan karena si pendeta, si ahli ibadah menjawab tanpa dilandasi ilmu bahwasanya laisa laka taubah, ini kamu tidak bisa bertobat. Kamu memiliki dosa yang besar. Kamu telah membunuh 99 jiwa. Maka si pembunuh tadi pun marah. Dan setelah itu membunuh si pendeta tersebut. Maka genaplah orang yang dibunuhnya menjadi 100 jiwa. Setelah itu dia pun berusaha untuk mencari orang yang berilmu di negerinya, dan kemudian ditunjukkan kepada seorang yang berilmu, yang alim, dan dia pun bertanya persis dengan pertanyaan yang diajukan kepada si abid rahib. Nam, hal lahu min taubah, apakah dia bisa bertobat? Maka si alim pun menjawab, naam, iya, ini kamu bisa bertobat. Waman alladhi yahulu bainahu wa bainat taubah, siapakah yang menghalangi dirinya dengan taubatnya? Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, babut taubah maftuhun, babut taubati maftuhun, ini bab ya taubah itu terbuka sebagaimana yang telah diterangkan pada hadis-hadis yang sebelumnya. Ya, selama matahari belum terbit di tempat terbenamnya dari arah baratnya, maka pintu taubat selalu terbuka. Selama nyawa masih ada di kerongkongan, maka pintu taubat selalu terbuka. Akan tetapi si alim memberikan petunjuk kepadanya, memberikan bimbingan, arahan. Dan demikianlah seorang yang berilmu tidak hanya sebatas menjawab suatu pertanyaan, namun dia mengarahkan yang terbaik bagi seorang yang bertanya. Setelah menjawab pertanyaannya, setelah itu si alim memberikan bimbingan, arahan, apa yang terbaik untuknya. Intolik, ya idhab, ya ila ard kada wa kada, ini ila al-qaryah fulaniyah, pergilah engkau ke perkampungan yang demikian. Ya, ditunjukkan perkampungan yang disebutkan. Perkampungan itu adalah perkampungan yang baik. Naam. Kenapa? Fa inna fiha qauman ya'buduna Allah. Karena di kampung tersebut, ya, di kampung yang dituju, yang ditunjukkan oleh si alim, ada orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Ya. Naam. Adapun negeri yang dia tinggal padanya, Syekh Mu'taymin menyebutkan ka'annaha wallahu alam ini darul kufur. Sepertinya, kata Syekh, wallahu alam, mungkin tempat tinggalnya itu negeri kufur. Wallahu alam. Nah, maka kemudian si Ali memerintahkan kepadanya untuk berhijrah. Nah, berhijrah, berpindah tempat. Nah, ya, dengan alasan agamanya, disebabkan karena untuk menyelamatkan agamanya. Nah, kepada negeri kampung yang di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun pergi, fa kharaja taiban nadiman muhajiran bidini. Maka dia pun keluar, ya, pergi ke kampung yang dituju, yang ditunjukkan oleh si alim, ya, dalam keadaan bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang dilakukannya. Ya. Jadi si pembunuh ini benar-benar bertobat kepada Allah. Dia menyesal, ya, menyesali perbuatannya dan benar-benar bertekad tidak akan mengulanginya. Dan ini merupakan syarat-syarat taubat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang ingin bertobat. Ya. Bagaimana bisa diketahui? Diketahui dengan kesungguhan dia untuk berpindah, ya, dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih baik. Nah, dia pun berhijrah, ya, karena agamanya, agar terselamatkan agamanya. Kepada negeri, ya, ke negeri yang di sana terdapat orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, wa fi muntasif, الطريق أتاه الموت. في منتصف الطريق أتاه الموت. Akan tetapi di tengah perjalanan, ya, setengah perjalanan, kematian pun menjemputnya. Ya, kematian menjemputnya, dia pun meninggal dunia di tengah perjalanan menuju ke negeri yang baik. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, malaikat rahmah dan malaikat azab berselisih. Ya, berselisih. Siapakah yang berhak membawa si pembunuh ini? Ya, berselisih tentang si pembunuh ini. Siapa yang berhak membawa mayatnya, ruhnya? Ya, siapa yang berhak untuk membawa ruhnya? Nah, kenapa? Karena kalau dia kafir, kalau dia adalah ruh yang jelek, nah, maka malaikat azab yang akan membawa ruhnya. Akan tetapi kalau dia seorang mukmin, ya, maka tentunya yang akan membawa ruhnya adalah malaikat rahmah. Maka malaikat azab, malaikat rahmah dan malaikat azab berselisih. Nah, siapa yang berhak membawa roh si pembunuh tersebut? Nah, berkata malaikatul azab, malaikat azab yang biasanya membawa ruh orang-orang kafir, berkata, innahu lam ya'mal khairan qad. Sungguhnya dia belum pernah beramal sama sekali, belum pernah beramal sedikit pun. Ya, nah, ini maksudnya ba'da taubatihi ma'amila khairan. Yani ba'da taubatihi ma'amila khairan. Yani setelah dia bertobat kepada Allah, nah, dia tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun setelah taubatnya kepada Allah. Adapun malaikat rahmah berkata, innahu taba wa ja'a naliman, nam ta'iban. Sungguhnya telah bertobat dan dia datang dengan penuh penyesalan. Ya. Dalam keadaan bertobat kepada Allah dan menghadapkan sepenuh hatinya kepada Allah. Ya. Betul-betul menyesal. Betul-betul ingin memperbaiki dirinya. Nam, fa'asal bainahuma khusumah, maka terjadilah di antara kedua malaikat tadi, malaikat rahmah, malaikat azab, perselisihan. Nam, setelah itu faba'athallahu ilaihim malakan liyahkuma bainahum. Nam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, malaikat azab dan malaikat rahmah, mengutus seorang malaikat yang berwujud manusia, ya, kepada malaikat azab dan malaikat rahmat tadi, ya, yang sementara berselisih, untuk memutuskan perkara di antara mereka, siapa yang berhak untuk membawa mayat atau ruh, ya, si pembunuh tersebut. Nah, maka malaikat yang berwujud manusia mengatakan, qisu ma baina al-ardain fa ila ayyihima kan aqrab fa huwa lahu. Baik, ini ukurlah jarak antara orang ini, si pembunuh ini, dengan dua negeri yang ada. Ya, dua negeri ini, negeri yang tempat dia tinggal, negeri yang buruk, ya, kampung yang buruk dengan negeri yang baik. Ke arah mana? Ya, yang paling dekat dari kedua negeri tersebut, fahuwa lahu, maka dialah yang berhak untuk membawa ruh si pembunuh itu. Ya, maka dialah yang berhak untuk membawa ruh si pembunuh tersebut. Akhirnya, nah, yani fahuwa min ahliha, yani si pembunuh itu, mana yang lebih dekat jaraknya, ya, apakah negeri yang buruk tempat dia tinggal ataukah negeri yang baik, ya, negeri yang hendak dia tuju. Kalau lebih dekat dari tempat tinggalnya yang lama, negeri yang buruk, fahuwa min ahliya, maka dia termasuk dari penduduk negeri tersebut. Ini masih terhitung, teranggap ya penduduk negeri yang buruk. Namun kalau dia lebih dekat dari negeri yang baik, maka dia termasuk dari bagian dari mereka. Nah, akhirnya setelah diukur ya jarak antara orang yang membunuh tadi, si pembunuh, dengan tempat dia tinggal dan tempat dia tuju, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia lebih dekat ya setelah diukur. Fawajaduhu adna ila al-ard allati arada, maka ternyata mereka mendapati si pembunuh tadi lebih dekat ke negeri yang hendak dia tuju, ya, ke negeri yang hendak dia tuju. Nah, yaitu negeri iman. Nah, sehingga yang berhak untuk membawa ruh ya si pembunuh tadi adalah malaikat rahmah. Nah, di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama, ya di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, yaitu anna al-qatila idza qatala insanan 'amdan tsumma taba fa inna Allah ta'ala yaqbalu taubatahu. Faedah yang pertama yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasanya si pembunuh, orang yang membunuh, al-qatil, orang yang membunuh, apabila dia membunuh, apabila dia membunuh satu jiwa secara sengaja, apabila dia membunuh seseorang secara sengaja, thumma taba, kemudian dia bertobat. Kemudian dia pun bertobat. Fa inna Allah yaqbalu taubatah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Adapun dalil dari hal itu, apa yang telah disebutkan, sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an, ini dalil yang dibawakan, istimbat, ya, dalil bahwasanya seorang pembunuh yang membunuh satu jiwa secara sengaja, kemudian dia bertobat sebelum meninggalnya, kemudian dia bertobat sebelum meninggalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Tentunya sekali lagi kita harus ingat ya bahwasanya dosa besar akan diterima oleh Allah, pelaku dosa besar ketika bertobat akan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan akan diterima oleh Allah selama memenuhi syarat-syarat tobat yang telah disebutkan. Ya, syarat-syarat tobat yang telah kita sebutkan. Kita berharap agar Allah mengampuninya. Nah, telah kita sebutkan, ya, dia meninggalkan dosanya, kemudian menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Ya, dia betul-betul meninggalkan dosa yang dilakukan, menyesali perbuatan dosanya tersebut, kemudian bertekad tidak akan mengulanginya. Dan tentunya syarat yang pertama yang telah kita sebutkan yaitu ikhlas, ya, semata-mata karena Allah dia bertobat, bukan karena takut kepada manusia, namun karena takut kepada Allah. Baik. Dan selama belum muncul atau belum ada padanya dua hal yang telah kita sebutkan, selama nyawanya belum sampai kepada kerongkongannya, dan selama matahari belum sampai atau belum terbit dari tempat terbenamnya. Tayyib. Dalilnya dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini dalil. Yani ma duna syirk fa innallaha ta'ala yaghfiruhu idza syaa. Naam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, la ta'ab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi lafaz wa yaghfiru ma duna dzalik, yakni ma duna syirk, yakni selain daripada syirik. Ini selain daripada syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya apabila Allah menghendaki. Nah. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Nah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi yang disebutkan ini adalah pendapat jumhur ulama kecuali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat annal qatil laisa lahu taubah. Bahwasanya orang yang membunuh tidak ada padanya taubat. Nah. Seorang yang membunuh dengan sengaja. Perhatikan. Orang yang membunuh, ini yang membunuh dengan sengaja, maka tidak ada padanya taubat. Apa dalil yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas? Nanti para ulama akan menerangkan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan dari fatwa Ibn Abbas. Ibn Abbas membawakan firman Allah, "Li'anna Allah yaqul," karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dalil yang dipegang oleh Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, secara sengaja, nah, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Ini dalil qawi, ya, tapi akan diterangkan apa maksud, ya, dari Abdullah bin Abbas. Dan para ulama kemudian akan mensyarah, akan menjelaskan. Fajazahu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Allah marah kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Ya. Dan Allah akan melaknatnya. Allah akan menjauhkan rahmatnya. Wa'adda lahu 'adzaban 'azima. Naam. Dan Allah akan menjanjikan untuknya, mempersiapkan untuknya. Ya. Dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang besar. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuknya, untuk orang yang membunuh dengan secara sengaja, azab yang besar. Syekh Utsaimin menerangkan, kita akan sedikit membawakan dan akan kita terangkan, kita lanjutkan. Nah, sedikit dulu kita tambahkan bahwasanya jumhur ulama, pendapat jumhur ulama adalah pendapat yang benar. Nah, pendapat jumhur ulama adalah pendapat yang benar. Adapun apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka mungkin akan dibawa kepada orang yang dibunuh. Ini ketika Ibnu Abbas menyebutkan laisa lahu taubah, ya. Jadi riwayat Ibnu Abbas menyebutkan tidak ada taubat bagi orang yang membunuh, ini dibawa kepada orang yang dibunuh. Hal itu kenapa? Karena orang yang membunuh, apabila dia membunuh suatu jiwa, terkait dengan, ya, terkait padanya tiga hak. Nah, terkait padanya tiga hak. Hak kepada Allah, hak kepada orang yang dibunuh, dan hak kepada ahli waris orang yang dibunuh. Nah, ada tiga hak, ya. Jadi si pembunuh, orang yang membunuh satu jiwa, nah, dia memiliki keterkaitan dengan tiga hal. Ini kaitannya dengan tiga hak yang disebutkan. Hak dia kepada Allah, nah, hak dia kepada orang yang dibunuh, dan ahli waris orang yang dibunuh. Nah, dan ini insyaallah kita akan terangkan, ya, pada pertemuan kita yang akan datang terkait dengan, ya, keterangan para ulama dari apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya orang yang membunuh tidak ada padanya taubat. Apa yang dimaksud, apa yang diinginkan? Maka para ulama akan membawa, nah, bisa jadi dimungkinkan dibawa pada tiga hal, dan tiga hal ini, tiga perkara ini akan disebutkan. Tiga hal tersebut akan diterangkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi'inillahi ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafadhal barakallahu fikum.